طيب الإخوة المتزوجون فليقرأوا الحديث حديث ke-8 التثاؤب من الشيطان فضلوا yang belum berdiri masih mau berdiri Benzo, yang lainnya hadisnya pendek-pendek Al-Uzab tafadhalu iqra'u Kalau kita baca hadis yang ke-8, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih at-tasa'ubu minasyaitan fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Menguap dari syaitan jika salah seorang di antara kalian hendak menguap. Jika salah seorang di antara kalian hendak menguap, hendaklah dia menahannya sesuai kemampuannya. Yakni dengan bibirnya ditahan sehingga dia terbuka, atau dengan tangannya, yakni dengan batnul kaf, dengan perut, ini bagian dalam dari telapak tangan tutup. Ini dalam sebagian lafaz hadits Bukhari, fa inna ahadakum idza qala hah, kan gitu ya. Kalau ada yang angop menguap kemudian muncul suara, lagi nggak angop menguapnya saking besarnya muncul suara, bisa suara apa itu? Nggak bisa nahan, akhirnya keluar suaranya gitu ya. Apa yang terjadi? Kata Nabi, dohika syaiton, syaiton tertawa. Kalau ada yang menguap enggak ditahan, enggak ditutup, syaitannya tertawa, dhahika syaitan. Ini adab yang penting ya, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, diajarkan kepada anak-anak kita, diingatkan istrinya. Ya, adab yang penting. Barakallahu fikum. Kita masuk hadis yang ke-9. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat mulia Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i 'ala al-armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wa ahsabuhu qala kal qa'imi alladhi la yafturu wa kas-sa'imi la yuftiru muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, as-sa'i, as-sa'i yani alladhi yadhhabu wa yaji'u fi tahsili ma yanfa'u al-armalata wal miskin, orang yang pergi dan berangkat untuk memberikan manfaat kepada armalah, demikian pula miskin, orang yang berusaha, bekerja, beri nafkah, memberi perhatian ya, mencukupi kebutuhan dan semisalnya. Anak-anak as-sa'i ini orang yang pergi ya, berangkat untuk memenuhi hajat-hajat serta kebutuhan serta hal yang bermanfaat bagi armalah dan miskin. Nah, ini namanya as-sa'i, orang yang berusaha. Yani alladhi yaqumu bimasalihihim wa ma'unatihim wa ma yalzamuhum. Orang yang menunaikan atau menjalankan perkara yang bermaslahat bagi mereka, hajat mereka dan yang terkait dengan mereka, namanya as-sa'i. Kemudian al-armalah, siapa armalah itu? sebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, humul ladzina la 'aila lahum, yang tidak punya keluarga. Armalah, aramil, armalah jamaknya aramil, la 'aila lahum, sawa'un kanu dzukuran aw inatha, baik laki-laki maupun perempuan, enggak punya keluarga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, al-armalah man la zawja laha, perempuan yang tidak punya suami. Perempuan yang tidak punya suami. Sawa'un kanat tazawwajat amla, baik sudah nikah menjadi janda, baik perceraian atau karena ditinggal mati oleh suaminya, amla atau belum, yang tidak punya keluarga. Nah, waqila, dia mengatakan, hiyallati faraqaha zawjuha, perempuan yang ditinggal oleh suaminya. Armalah. Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan umum di sini, la 'aila lahum, orang yang enggak punya keluarga, enggak bisa berusaha, dia lemah, baik laki-laki ataupun perempuan. Wal miskin, miskin humul fuqara, mereka ada orang fakir. Orang-orang fakir. Ada pula yang menyebutkan huwallazi la syai'a lahu, orang enggak punya apa-apa. Ada orang yang tidak punya apa-apa. Ada pula yang menyebutkan qil huwallazi lahu ba'dul asya', punya sebagian tapi masih kurang. Belum cukup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i, ini poin penting di sini, as-sa'i di sini menunjukkan makna, yaitu adanya upaya. Dalam makna tadi yadhhabu wa yaji, pergi ke sana pergi ke sini, tujuannya apa? Membantu, membantu armala dan miskin, memenuhi hajat-hajatnya, memberikan fasilitas dan seterusnya kepada orang yang tidak mampu tadi, armalah yang enggak punya keluarga. Ya. Demikian pula orang miskin, kal mujahid, seperti mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Antum tahu orang yang berjihad di jalan Allah meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak familinya, istri dan anaknya, meninggalkan hartanya untuk apa? Untuk meraih keridhaan Allah Taala. Nah. Bahkan bisa jadi dia bawa hartanya untuk jadikan sebagai perbekalan. Dia bawa dirinya sebagai taruhannya, mati di situ. Jadi demikian, atau terluka. Kedudukannya sangat besar. As-sa'i 'alal armalah, orang yang memenuhi kebutuhan, hajatnya, armalah dan miskin, seperti orang berjihad di jalan Allah. Ahsabuhu, yakni sang perawi mengatakan, ahsabuhu saya sangka, saya kira, qala, Nabi mengatakan, wa kal qa'imi alladhi la yaftur, seperti al-qa'im, ini alladhi qama fil lail, orang yang melaksanakan sholat malam. Orang yang melaksanakan sholat malam. Alladhi la yaftur, yang enggak capek. Enggak capek, enggak males. Semangat. Nah. Wa kas-sha'im, dan seperti orang yang berpuasa. La yuftir, yang tidak berbuka, terus berpuasa, hari ini puasa, besok puasa, terus menerus dia lakukan puasa, ibadah yang agung berpuasa di malam hari, dia taib menjalankan sholat malam, di siang hari dia berpuasa ataukah berjihad, dipenuhi dengan ibadah, siang hari ibadah, di malam hari ibadah. Barakallahu fikum. Hadis ini menunjukkan ya keutamaan orang yang memperhatikan hajat orang-orang lemah. Keutamaan orang yang memperhatikan hajat orang lemah. Dari sisi mana? Dari sisi kata as-sa'i. Kata as-sa'i itu menunjukkan upaya. Dia tidak diam, tidak menunggu. Namun dia berusaha mencari. Berusaha mencari berita, ya. Demikian pula terus bergerak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kata as-sa'i, adanya upaya di situ. Ya. As-sa'i. keutamaan orang-orang memperhatikan orang yang lemah, di mana pada hakikatnya orang lemah itu menjadi sebab orang-orang kaya menjadi kaya, menjadi sebab kaum muslimin ditolong, menjadi sebab kemenangan bagi Islam. Nabi mengatakan innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum bi salatihim wa du'aihim. Sesungguhnya kalian hanyalah ditolong dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian, dengan sebab salatnya, doanya. Tayyib. Demikian pula hadis ini menunjukkan keutamaan yang besar berjihad di jalan Allah Ta'ala. Keutamaan yang besar berjihad di jalan Allah Ta'ala. Mengapa? Karena tidaklah diserupakan kepada sesuatu, melainkan sesuatunya itu agung dan besar. Kal mujahidin, kal mujahid. Seperti ya orang yang berjihad fi sabilillah. Kemudian di sini juga menunjukkan fadl qiyamul lail, keutamaan salat malam. Ya, salat malam di kala manusia tidur, keutamaannya sangat banyak. Dari sisi mana? Ketika Nabi menyerupakan perbuatan itu dengan perbuatan yang mulia ini, yaitu salat malam. Demikian pula keutamaan puasa di siang hari. Puasa di siang hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shoma yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu wajhahu minan nar 70 kharifa. Siapapun yang puasa di jalan Allah dalam satu hari karena Allah Ta'ala, tayyib, Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejarak 70 tahun. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini juga menunjukkan fadl, keutamaan apa? Fadl al-aghniya, keutamaan orang kaya. Orang yang memiliki kelebihan harta. Dengan memberikan sebagian hartanya kepada mereka. Ikan juga masuk, misalnya orang-orang yang memiliki kelebihan dalam hal-hal yang semisal itu, kekuatan, waktu, tenaga, ya, walaupun dia mungkin tidak punya apa istilahnya uang banyak, harta banyak, namun dia meluangkan waktunya, meluangkan sebagian waktunya untuk memenuhi hajat-hajat armalah orang yang tidak punya keluarga tadi, demikian pula orang miskin. Dan dari sini pula terdapat faedah anna turuq al-khair katsirah, jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak jalannya, tinggal bagi kita adalah memohon taufik dari Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.